ingin ungkapkan pada dirimu tentang kita, tentang semua yang hadir dan yang pergi. Kekasih ini dari dalam lubuk hatiku untukmu seorang. Maukah dirimu berjanji bila nanti aku tiada, doakan aku di sujudmu. Ini wasiat sang kekasih, genggam hingga kau juga mati. Sayangi aku, hanya aku. Jangan nangis, jangan sedih, semua pasti kembali. Begitupun di diri ini, tak ada yang abadi. Kekasih, genggam janji dalam lubuk hati untukmu seorang. Maukah dirimu berjanji bila nanti aku tiada, doakan aku di sujudmu. Kau juga mati, sayangi aku, hanya aku. Doakan aku di sujudmu. Ini wasiat sang kekasih, genggam hingga kau juga mati. Sayangi aku, hanya doakan aku di sujudmu. Oh, ini wasiat sang kekasih, genggam hingga kau juga mati. Saya